kita goyang dua jari, kanan kiri kanan kiri, putar putar jari. Aduh. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Selamania. Kasih Aris. Semangat bareng lagi ya. Ayo. I need you, sneak you, stay. Wah. Kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri kanan kiri, barang putar putar jari. Ayo, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Boleh dikasih tepuk tangan mana dulu dong untuk Seramania. Luar biasa sekali ya.